Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Iqra. Anta ikra. Anta. Hadis kedua. Pertama. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai kita pada pembahasan sin'u Abi Jahlin. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal Abu Hakam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, Abu Jahal bertekad untuk menimpakan batu besar dari belakang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sujud. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ternyata sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala gagalkan. Abu Jahal melihat ada unta yang besar, yang begitu menyeramkan, seakan-akan ingin memakan dia, yang ingin menyerang dan memakan Abu Jahal, sehingga dia urungkan niatnya. Upaya demi upaya mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam julukan. Sahir, syair, majnun. Itulah julukan-julukan dari mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma qala lahum dzalika Abu Jahal, ketika Abu Jahal berkata kepada orang-orang Quraisy apa yang telah terjadi, apa yang dia lihat ketika dia ingin mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama Nadhr bin Al Harith, berdirilah seorang tokoh Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Al Harith. Dia ini termasuk dari setan-setan Quraisy. Termasuk dari yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nadhr bin Al Harith berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innahu wallah qad nazala bikum amrun ma ataitum bihi bihilatin ba'du." Sungguh telah terjadi pada kalian ini suatu perkara, suatu urusan yang kalian betul-betul tidak bisa mengelak. Kalian betul-betul kalah. Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadatsan. Sungguh Muhammad itu dulu di sisi kalian hanyalah seorang anak muda. Anak kemarin sore Muhammad itu. Masya Allah, sombongnya. Ardhakum fikum wa asdaqukum hadithan wa a'wamukum amanatan. Kata An-Nadhr bin Al-Harith. Kalian dulu ridha terhadap dia. Dia adalah laki-laki yang paling jujur di antara kalian ucapannya. Seorang yang paling besar amanahnya. Diakui oleh mereka semua. Tanpa berselisih satupun. Mereka semua mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW dahulu seorang yang paling amanah. Seorang yang paling jujur. Seorang yang paling diridhoi di sisi mereka. Hatta idza ra'aitum fi sudghaihi syaib, sampai ketika kalian melihat di kedua pelipisnya ada uban, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusia 40 tahun ke atas, dia sudah mulai besar, dia sudah mulai menua, sudah tumbuh uban di kedua pelipisnya. Waja'akum bima ja'a bihi, dan dia datang dengan membawa apa yang telah dia katakan kepada kalian. Kultum sahir, kalian katakan dia penyihir. La, bukan, kata An-Nadhr bin Al-Harith. Ma huwa bisahir, Muhammad itu bukan penyihir. Laqad ra'aina saharata wa nafathahum wa uqadahum. Laqad ra'aina saharata. Sungguh kita telah menyaksikan para tukang sihir bagaimana mereka meniupkan, bagaimana mereka berbuat. Dia bukan penyihir. Wa qultum kahin, kalian katakan dia dukun, tukang tenun. La, bukan. Wallahi ma huwa bikahin, Muhammad itu bukan dukun. Laqad ra'aina al-kahanata wa takhalijahum wa sami'na saj'ahum. Sungguh kami telah melihat jampi-jampinya dukun. Saya tahu komat kamitnya dukun. Muhammad bukan dukun. Itu dia percaya. Wa qultum syair, kalian katakan Muhammad itu tukang syair. La, bukan. Wallahi ma huwa bisyair, dia bukan syair. Bukan penyair. Bukan tukang syair. Qad ra'ayna syi'ra, kita telah menyaksikan penyair. Asnafahu kullaha, aku telah menyaksikan syair itu dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam modelnya. Hazjahu wa rijzahu, ada haz, ada hazd, ada rijz, ya, dari syair-syair itu. Karena syair itu macam-macam. Ada syair kesukuan, ada syair untuk membangkitkan semangat peperangan, syair untuk membangkitkan kesukuan, syair untuk merendahkan, syair untuk memuji, syair menjatuhkan, syair untuk membangkitkan jihad supaya semangat berjihad. Banyak macam-macam syair itu kita telah menyaksikan. Dan apa yang dia katakan ini bukan syair. Wa qultum majnun, kalian katakan dia orang gila. La, dia bukan orang gila, wallah demi Allah. Laqad ra'aynal junun, sungguh kami telah menyaksikan orang gila. Fama huwa bihalqihi wala waswasatihi. Orang gila itu majnun, bahasa Arab majnun itu dari jannah. Majnun artinya kejinan. Sungguh dia bukan orang gila. Dia tidak dicekik oleh jin kemudian gila, dan bukan pula orang yang terkena was-was jin. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Fanduru fi sya'nikum, perhatikanlah keadaan kalian. Fa innahu wallah, sesungguhnya demi Allah, laqad nazala bikum amrun 'adzim, sungguh telah datang pada kalian urusan yang besar. Jadi Nadir bin Quraisy ini mengakui Rasulullah itu dulu sebelum diutus, dia itu orang yang disepakati dari orang-orang Quraisy bahwa orang yang paling besar amanahnya, paling jujur, paling terpercaya. Dan yang dia katakan itu bukan sihir, bukan pula dukun, bukan pula apa yang datang dari dukun. Ya, dia bukan penyair, dia juga bukan orang gila. Lihat ini Nadir, termasuk dari tokoh Quraisy, setannya Quraisy, setan dari jenis manusia, dari kalangan manusia. Bagaimana dia mempengaruhi orang-orang Quraisy? Tapi kata dia Muhammad itu ya penyihir enggak cocok, penyair enggak cocok, orang gila enggak cocok. Apalagi dukun enggak cocok, tapi dia itu sebenarnya tukang dongeng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sama dia tukang dongeng. Karena enggak dapat lagi sudah. Sihir bukan. Ini bukan. Tukang dongeng ini. Bagaimana cara dia mempengaruhi orang-orang Quraisy? Wa kana Nadir bin Al-Harith min syayatin Quraisy. Nadir bin Al-Harith ini termasuk dari setan-setan orang Quraisy. Setan dari jenis manusia yang berusaha menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi orang-orang untuk memeluk Islam. Selalu dia halangi. Dia merasa selalu lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman kana yu'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yansibu lahu al-adawata. Dia termasuk orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang menancapkan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini orang yang pandai bercerita, Nadir bin Al-Harith ini. Dia punya keahlian bercerita karena dia tahu cerita orang-orang terdahulu. Wa kana qad qadimal hiyarata wa ta'allama biha ahadits mulukil furs. Dia pernah pergi ke suatu tempat yang dinamakan dengan Al-Hiyarah. Al-Hiyarah itu daerah Faris, ya, Furs. Furs itu Persia, daerah Persia. Ya, dia mempelajari cerita-cerita raja-raja Persia. Wa ahadith Rustum, cerita tentang Raja Rustum. Wa Isfandiar, dan Isfandiar. Itu dia mempelajari cerita-cerita raja-raja Persia, raja-raja Isfandiar. Ya, dia bercerita kepada orang-orang Quraisy, orang yang pandai cerita. Kalau dia sudah cerita, orang-orong Quraisy tinggal melongo, ya, mulutnya terbuka. Hah, tidak bisa ikut berbicara juga. Artinya mendengarkan dan tidak punya apa-apa, hanya mendengarkan, saking pandainya dia bercerita. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bercerita apa-apa, tidak bisa mengucapkan apa-apa dari orang-orang Quraisy, hanya bengong ketika dia sudah bercerita. Fakana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam suatu majelis, fadzakkara fihi billah, di majelis tersebut beliau mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadzara qaumahu, mengingatkan kaumnya, ma asaba min qablihim minal umami min nikmatillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang mereka mendapatkan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmah itu artinya azab. Nikmah itu artinya siksa. Beda dengan nikmah. Nikmah artinya nikmat. Bedakan, beda huruf, beda arti. Kalau kita katakan nikmah itu artinya azab, tapi kalau nikmah itu artinya kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang-orang terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiksa, ya, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaumnya, mengingatkan orang-orang Quraisy tentang azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpa orang-orang terdahulu, khalafahu fi majlisihi idza qama. Setelah Rasulullah SAW selesai, Rasulullah pergi. Setelah itu dia datang menggantikan posisi Rasulullah SAW. Dia berdiri, dia berkata, ana wallahi ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku ahsanu hadithan minhu, aku lebih baik ceritanya daripada dia. Fahalluma ilayya, kemarilah, kemari kalian, kemari semuanya, ayo ngumpul kemari. Fana uhadithukum ahsan min hadithihi, aku akan ceritakan kepada kalian cerita yang lebih bagus daripada cerita dia, daripada dongeng yang dia sampaikan. Ini menurut dia. Jadi An-Nadhr bin Al-Harith, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dongeng. Na'udzubillah. Aku lebih bagus. Setelah itu dia cerita tentang raja-raja Persia dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yuhaddithuhum an muluki Faris, setelah itu dia mulai bercerita tentang raja-raja Persia. Wa Rustum, dan Rustum wa Isfandiar. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, bimadza Muhammadun ahsanu haditsan minni? Kenapa Muhammad itu bisa lebih bagus, ya? Kalian pandang lebih bagus dariku. Dari mana Muhammad itu kok bisa lebih bagus dariku? Aku lebih bagus daripada dia. Na'udzubillah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas menyampaikan, nazala fihi thaman ayatin minal Qur'an. Turun 8 ayat di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Nadhr bin Al-Harith ini. Menceritakan tentang jahatnya Nadhr bin Al-Harith ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Setiap lafaz asatirul awwalin, ya, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Ini ayat ini turun berkaitan tentang Nadhr bin Al-Harith. Ada 8 ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang dia. Wa kullu ma dhukira fihi minal asatir minal Quran. Setiap yang disebutkan di dalam Al-Quran, lafaz asatir itu berkaitan tentang An-Nadhr bin Al-Harith. Yakni tentang dongeng-dongeng. Yang mengatakan Al-Quran itu dongeng terdahulu, inilah dia. Nadhr bin Al-Harith. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam 6 ayat. Ya, dalam, afwan, bukan 6 ayat. 8 ayat. 8 ayat dari Al-Quran. Lafaz asatirul awwalin. Itulah Nadhr bin Al-Harith. Kemudian, Innahum addu ala man aslama wattaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi. Tokoh-tokoh Quraisy tadi mulai menampakkan, mulai melakukan perbuatan yang melampaui batas kepada orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya. Mulai berbuat kejam, mulai mereka berbuat zalim kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bandingkan ya, kita enggak ada apa-apanya dibanding mereka. Betapa kuatnya keimanan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan akidah mereka. Falazaba kullu qabilatin 'ala man fiha minal muslimin. Masing-masing kabilah dari orang-orang Quraisy menerkam siapapun yang bisa mereka kuasai dari orang-orang yang masuk Islam. Faja'alu yahbisunahum wa yu'adzibunahum bid-dharbi wal ju'i wal 'athash. Mereka kurung. Kalau dari kalangan budak, mereka kurung budaknya. Mereka pukuli. Mereka biarkan sampai lapar dan haus. Mereka buat budak tersebut kelaparan dan kehausan. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Wa bi ramda makkata idza ishtadda al-har. Dan diletakkan budak mereka tadi di padang batu. Bukan padang pasir. Padang pasir lebih mending. Walaupun tetap panasnya luar biasa. Ini padang batu. Batu semua. Panasnya luar biasa. Kalau daging mentah diletakkan di batu itu langsung masak. Menunjukkan betapa panasnya daerah tersebut. Panasnya luar biasa. Ketika panas mulai memuncak. Di waktu zuhur biasanya panas. Di tengah hari. Di siang bolong. Biasa kita kalau di Yaman itu. Kalau sudah waktu zuhur setelah selesai sholat. Dari masjid mau ke asrama mau makan. Kalau enggak pakai sendal, itu enggak kuat. Kalau kita yang biasa orang-orang Indonesia yang tidak biasa daerah panas seperti itu. Jalannya loncat-loncat. Seakan-akan seperti mijak bara api, saking panasnya. Tapi itu belum apa-apa. Ya, dibandingkan ini, di Rondo Padang Batu. Panas yang luar biasa. Daging mentah diletakkan di sana bisa masak. Ya. Diletakkanlah budak-budak tersebut di situ. Manistud'ifu minhum yuftinunahum an dinihim. Ya, dari orang-orang yang lemah, dari budak-budak, ya, budak-budak mereka disiksa mereka di sana. Faminhum man yuftan min syiddatil bala alladzi yusibu, di antara mereka ada yang mengikuti keinginan tuan-tuannya, disuruh kufur, akhirnya kufur juga karena tidak tahan. Wa minhum man yaslabu lahum wa yasimuhu Allah minhum, dan di antara mereka ada yang kuat, tetap tegar di atas agamanya, tetap tegar di atas akidahnya. Wa kana Bilalun maula Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan Bilal dia adalah maula Abi Bakr. Maula itu artinya budak yang dimerdekakan. Jadi Bilal ini budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Liba'di Bani Jumah, dia dimiliki oleh tuannya dari suku Jumah. Dari suku Bani Jumah, afwan, dari suku Bani Jumah. Muwallidan min muwallidihim. Wahuwa Bilal bin Rabah, inilah dia Bilal bin Rabah. Wa kanasmu ummihi Hamamah. Bilal bin Rabah ini nama ibunya adalah Hamamah. Wa kana shadiqal Islam tahiral qalbi. Bilal bin Rabah ini orang yang jujur keislamannya, orang yang bersih hatinya. Wa kana Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah yukhrijuhu idza hamiyatil dhahiratu. Dan Bilal ini dimiliki oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah. Ketika panas sudah mulai terik di siang hari, di waktu zuhur, Bilal ini dikeluarkan oleh Umayyah dari rumahnya menuju padang batu tadi. Ditidurkan. Fayatrahuhu ala dhahrihi fi bathai Makkah. Dilemparkan batu besar dari atas ke dadanya. Thumma ya'muru bisakhra al-azimah. Ya, dilemparkan batu besar dari atas ke dadanya. Duar. Luar biasa. Fadudu ala sadrihi. Jatuh batu tersebut ke dadanya. Thumma yaqul, kemudian Umayyah bin Khalaf berkata, la wallah la tazalu hakadha. Demi Allah, biarkan dia seperti itu. Hatta tamut, hingga dia mati. Au takfur bi Muhammadin, atau dia kufur kepada Muhammad, tidak mengikuti Muhammad lagi. Wa ta'budu Lata wal Uzza, dan supaya dia tetap ya berada di agama nenek moyangnya, yakni supaya dia kufur kepada Muhammad dan beribadah kepada Lata dan Uzza. Kalau tidak, tetap seperti itu. Diletakkan di padang terik, kemudian dilempar dari atas dengan batu besar ke dadanya. Fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala. Dia berkata, dalam keadaan dia mendapatkan musibah itu, apa yang dia katakan? Ahadun, ahadun. Yakni Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Allah tidak berserikat dengan siapapun dari makhluk-makhluknya. Lata wal Uzza itu batil. Ahad, ahad. Allah zat yang Maha Esa. Allah tidak boleh disekutukan. Terus diambil lagi batu besar dari atas, dilemparkan ke dadanya. Di padang yang sangat terik, padang batu, bukan padang pasir. Tingkatannya di atas. Luar biasa. Dan ketika itu, Waraqah bin Naufal lewat melihat Bilal diperlakukan seperti itu. Nah, ini kita merojaah dulu, siapa Waraqah bin Naufal. Ingat enggak? Waraqah bin Naufal. Hah? Tidak ingat. Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Siapa Waraqah bin Naufal? Hmm? Saudara Khadijah, siapanya? Bibinya. Bin ini, bin. Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Hah? Siapa? Ponakan. Ingat enggak? Siapa yang ingat? Siapa Abu Abdurrahman? Hah? Bukan. Waraqah bin Naufal ini sepupu ya. Sama Khadijah, dia sepupuan. Sepupu Khadijah. Dia ini orang yang mempelajari kitab-kitab terdahulu ya, yang murni, sampai dia mengatakan, ya kalau aku mengetahui Muhammad disiksa, Muhammad diusir seperti itu, aku akan menolongnya nasron mu'azzaran, dengan pertolongan yang betul-betul aku lakukan ya. Sampai Rasulullah SAW ketika dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal mengatakan, tidaklah apa yang datang seperti engkau bawa ini, melainkan akan diusir, disakiti. Sampai Rasulullah waktu itu ya tercengang mengatakan, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Yakni dalam keadaan mereka percaya sama Rasulullah, mereka sepakat kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah kaget. Ya, betul. Nah, sekaranglah inilah waktu-waktunya. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW disiksa. Waraqah bin Naufal ketika melihat Bilal disiksa, dia berkata, ahad, ahad. Ya. Waraqah bin Naufal juga berkata, ahad, ahad, betul. Allah yang Maha Esa. Wallahi ya Bilal, demi Allah wahai Bilal. Demi Allah wahai Bilal, kata Waraqah bin Naufal. Ahad, ahad, wallahi ya Bilal, demi Allah. Thumma yukbil ala Umayyah bin Khalaf. Kemudian Waraqah bin Naufal berkata kepada Umayyah bin Khalaf, wa man yasna' dzalika min bani Jumah, dan kepada orang-orang yang menyiksa Bilal dari suku Bani Jumah, ahlifu billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Lain qataltumuhu ala hadza, kalau kalian membunuh dia dalam keadaan seperti ini, la attakhidannahu hannanan, sungguh aku akan mengambil berkah, mengusap ke seluruh tubuhnya, menunjukkan dia orang yang mulia, orang saleh. Ini tidak boleh dilakukan, tapi karena kemuliaan Bilal tadi, ya, Warakah sampai bertekad seperti ini. Ya. Hatta marra bihi Abu Bakar As-Siddiq, sampailah pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq lewat melihat Bilal diperlakukan seperti itu pada suatu hari. Wa hum yasna'una bihi dzalik, faqala li Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umayyah bin Khalaf, ala tattaqillaha fi hadzal miskin, tidaklah engkau bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan orang yang dikasihani seperti ini. Ya, bertakwa engkau kepada Allah, hatta mata, sampai kapan engkau akan memperlakukan dia seperti ini? Marah Abu Bakar As-Siddiq. Qala, maka Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf berkata, antal ladzi afsadtahu, engkau yang merusak dia. Fa'angkidhu bimatar. Kalau memang engkau ingin dia selamat, bebaskan dia. Qala af'il, kata Abu Bakar As-Siddiq, dengan sangat mudah dia berkata, lakukan. Akan aku lakukan. Indi gulamun aswad, aku memiliki budak yang hitam. Ajladu minhu wa aqwa, lebih kuat, lebih hebat daripada Bilal. Ala dinik, dia berada di atas agamamu. Dia musyrik juga. A'tikahu bihi, akan aku berikan dia kepadamu. Qala qad qabiltu, sungguh aku terima, kata Umayyah bin Khalaf. Qala huwa lak, ambil itu. Fa'atahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamahu dhalika wa akhadahu fa'atakahu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengambil Bilal dan dimerdekakan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dikatakanlah Bilal maula Abi Bakar As-Siddiq. Maula itu artinya yang membebaskan. Yang membebaskan Bilal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma ataqahu ma'ahu 'alal Islam qabla an yuhajir ila al-Madinah sittah riqab. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya membebaskan Bilal saja, bahkan 6 orang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilalun sabi'uhum, Bilal ini nomor 7-nya. Nomor 7-nya, yang ketujuh. Sebelum Bilal sudah 6 budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, semuanya dari orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Siapakah mereka? Amir bin Fuhairah. Ini budak yang masuk Islam yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Amir bin Fuhairah. Ummu Ubais. Wa Zinnirah. Zinnirah atau Zunairah. Wa usiba basaruha hina ataqaha. Matanya buta ketika dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang Quraisy berkata, ma adhaba basaraha illa Lata wal Uzza, yang membutakan matanya itu adalah Lata dan Uzza, sesembahan kami. Faqalat kadzabu, kata Zinnirah, mereka dusta. Demi Allah mereka dusta. Ma tadurru Lata wal Uzza wa ma tanfa'an, Lata dan Uzza tidak bisa memudaratkan. Patung ya, tidak bisa memudaratkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi matanya. Masyaallah. Wa ataqan Nahdiyah wa bintaha. Abu Bakar As-Siddiq juga memerdekakan Nahdiyah dan putrinya. Wa kanata limra'atin min bani Abdiddar. Dia adalah seorang wanita dari suku Abdiddar. Famarra biha wa qad ba'athat huma sayyidatuhuma bitahin laha. Abu Bakar As-Siddiq melewatinya dalam keadaan tuannya sedang menyeretnya dengan membawa batu ya, penggilingan. Dan dia berkata, wallahi la'utikaku ma'abadan, demi Allah tidak akan aku bebaskan kalian, disiksa. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, halun, bebaskan. Ya umma fulan, wahai ummu fulan. Faqalat halun, kata wanita itu tadi yang menjadi tuannya, aku bebaskan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, halun, bebaskan. Anta afsadtahuma fa'atikhuma, engkau yang merusaknya, bebaskan dia. Kata Abu Bakar As-Siddiq, fabikam huma, siap akan aku bebaskan, berapa harganya? Sekian, akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan, menjadilah dia merdeka. Wa marra bi jariyatin bani Mu'ammal, Abu Bakar As-Siddiq juga melewati ya seorang budak perempuan dari Bani Mu'ammal dan dia masuk Islam. Dan dia ini budaknya Umar bin Al-Khattab. Dia disiksa oleh Umar bin Al-Khattab sebelum Umar masuk Islam. Wa huwa yauma idzin musyrikun, ketika itu Umar musyrik. Wa huwa yadribuha hatta idza malla, ketika dia masuk Islam selalu dipukuli oleh Umar bin Al-Khattab sampai bosan Umar memukulinya. Capek sudah, malas. Ya. Sampai Umar berkata, "Ini a'tadziru ilaika, inilla matrukuka illa malalah." Aku minta uzur dari memukulimu. Tidaklah aku berhenti dari memukulimu nih karena bosan, capek. Ya. Maka budak itu berkata, "Kadzalika fa'alallahu bika." Demikianlah nanti Allah membalasmu seperti itu. Fabta'aha Abu Bakar fa'ataqaha. Dilihat oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar, langsung dibebaskan. Qala Abu Quhafah li Abi Bakar, berkatalah Abu Quhafah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini lagi murojaah dikit nih. Siapa Abu Quhafah? Siapa Abu Quhafah? Man sayujib? Siapa Abu Quhafah? Hah? Umar. Umar Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Tidak ada di sini yang nama kunyahnya Abu Quhafah. Ay, sudah, tidak jadi pertanyaan. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar Siddiq, ya, bapak kandungnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Quhafah, "Ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda, ini araka tu'tik riqaban di'afan, aku melihat engkau banyak sekali memerdekakan orang-orang yang lemah. Falau annaka idza fa'alta iqtaqta rijalan juldan yamna'uka wa yaqumuna dunak." Kalau sekiranya engkau membebaskan orang-orang yang kuat, tentu mereka akan melindungimu, membelamu di sekitarmu. Karena kata Rasulullah, al-wala liman a'taqa. Ya, karena kalau orang itu sudah dimerdekakan, dia berwala kepada yang memerdekakan, berloyalitas, melindunginya, membelanya. Lah kenapa yang orang-orang yang lemah yang kau merdekakan, bagaimana dia mereka-mereka ini akan menolongmu nanti? Ya, merdekakanlah orang-orang yang kuat biar bisa menolongmu, membelamu, menjagamu karena kekuatannya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya abati, wahai ayah, inni innama uridu ma uridu lillahi azza wa jal. Aku melakukan ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala." Keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan mengharapkan dunia, bukan mengharapkan harta, bukan mengharapkan perlindungan, tapi yang diharapkan adalah wajah Allah, pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat banu Makhzum yukhrijuna bi Ammar bin Yasir wa bi abihi wa ummihi. Kalau Banu Makhzum, Bani Makhzum, mereka mengusir Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya. Wa kanu ahla baiti Islam, mereka adalah keluarga Islam. Ini juga siksaannya sangat-sangat sedih, sangat-sangat pahit ya yang mereka hadapi. Idza hamiyatil dhahira, ketika panas mulai memuncak. Yu'adzibunahum bi ramdha Makkah, mereka siksa keluarga Yasir di padang batu di Makkah. Fayamurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka. Rasulullah hanya bisa mengatakan, "Sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, maudi'ukumul jannah. Allah janjikan surga untuk kalian." Masya Allah. Mereka masih hidup, mereka disiksa, langsung dapat kabar mereka masuk surga. Luar biasa para sahabat radhiyallahu anhum. Luar biasa, mereka masih hidup langsung dikatakan oleh Rasulullah, "Kamu masuk surga." Luar biasa keutamaan mereka. Ibunya, ya, ibunya Yasir ini, Sumayyah, ya, disiksa di padang batu, di panas yang terik, dibakar, bahkan na'udzubillah, ditusuk kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Hah? Ibunya Ammar bin Yasir, ya, afwan, ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah ditusuk ya dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Nauzubillah, sampai dikatakanlah ya Sumayyah ini awwalu syahidat fil Islam. Syahidah pertama dari kalangan syahidah pertama di dalam Islam. Orang pertama yang mati syahid dari kalangan perempuan yang masuk Islam. Bahkan orang pertama yang mati syahid. Siapa orang pertama yang mati syahid? Sumayyah, ya, ibunya Ammar bin Yasir. Demikian pula Yasir, terbelah tubuhnya, diikat di kuda kakinya yang satu lagi diikat di kuda yang berbeda, diarahkan jalan kuda itu dengan jalan yang berbeda sehingga tubuhnya menjadi remuk, ya, terbelah. Demikian pula Ammar disiksa habis-habisan oleh mereka kaum musyrikin. Fa amma ummuhu faqataluha wa hiya ta'ba illa al-islam. Ibunya ya mereka bunuh, yaitu syahidah pertama, orang pertama yang mati syahid di dalam Islam adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan luar biasa kuatnya keimanan mereka. Ya kalau kita nih kadang diuji sedikit saja, ya Masya Allah, seakan-akan ujian kita yang paling berat. Kalau kita lihat mereka, luar biasa. Kekokohan agama mereka, kekuatan mereka dalam mempertahankan Islam, dalam mempertahankan akidah, disiksa masih tetap kokoh di dalam keislaman mereka. Wa kana Abu Jahal al-fasik, Abu Jahal, seorang yang fasik, musyrik, dialah yang selalu mendorong kaum musyrikin untuk menyiksa orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Kalau mendengar seseorang yang masuk Islam, orang itu mulia, dihinakan sama Abu Jahal. Dia berkata, tarakta dina aba abik, wahuwa khairun minka, engkau tinggalkan agama bapakmu, bapakmu itu lebih mulia darimu. Kenapa kau tinggalkan agama bapakmu? Ya dibodoh-bodohkan, direndahkan oleh Abu Jahal. Wa in kana tajiran, kalau ada seorang tajir, seorang pedagang yang masuk Islam, dia berkata, wallahi lanukassidanna tijarataka walanuhlikanna malak, demi Allah akan aku buat bangkrut perdaganganmu, akan aku hancurkan hartamu. Ini Abu Jahal. Wa in kana dha'ifan, kalau yang masuk Islam itu orang yang lemah, dia hinakan ya, dia jatuhkan. Sampai-sampai Sa'id bin Jubair bertanya kepada Abdullah bin Abbas, akanal musyrikun, apakah orang-orang musyrikin dahulu menyiksa para sahabat sampai pada tingkatan mereka mendapat uzur kalau mengikuti keinginan mereka? Kata Ibnu Abbas, na'am wallah, iya demi Allah, mereka mendapat uzur kalau mereka mengikuti keinginan orang-orang musyrikin itu. Karena dalam kondisi yang begitu darurat, tersiksa, seorang ketika mengucapkan apa yang diinginkan oleh mereka dalam keadaan hati mereka tetap dalam keimanan, ini dia mendapat uzur. Tetapi lihat Bilal, lihat keluarga Yasir, tetap kokoh. Kalaupun mereka mengucapkan keinginan itu, orang-orang musyrikin, mereka mendapat uzur. Tapi tidak dilakukan oleh mereka. Luar biasa keimanan mereka. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, inkanu la yadribuna ahadahum. Mereka memukul orang-orang yang masuk Islam, memukuli, membuat lapar, membuat haus, hatta mayak diro an yastawiya jalisan min syiddatid dur, sampai saking laparnya, saking hausnya mereka enggak bisa duduk saking laparnya, saking hausnya. Nauzubillah ya, sampai di antara mereka ada yang mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Bagaimana itu, saking laparnya enggak bisa duduk sempurna, saking laparnya, saking hausnya. Inilah perbuatan orang-orang musyrikin. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Al-hijratul ula ila ardil habasyah. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.